Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Mu'allif mengatakan telah sahih dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dan disahihkan oleh ba'dul ulama. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang beliau miliki, saharatha, yang telah menyihirnya. Fakutilat, maka akhirnya budak perempuan tersebut dibunuh. Ini menunjukkan dari tentang membunuh penyihir dari sahabat yang lainnya selain Umar ibn al-Khattab, bahkan dari Ummul Mukminin Hafsah juga datang riwayat tersebut yang menjelaskan bahwasanya mereka tukang sihir itu dibunuh. Dan juga dalam riwayat tersebut tidak disebutkan di sana istitabah, dimintai tobat terlebih dahulu. Perbuatan Ummul Mukminin yang membunuh penyihir tadi memerintahkan untuk dibunuh penyihir tersebut kemudian dibunuh. Dan juga perbuatan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an yang memerintahkan kepada seluruh gubernurnya untuk membunuh para penyihir, laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana riwayat yang dibacakan sebelumnya, yang itu semuanya perbuatan mereka, para sahabat tersebut. Ma'ruf. Diketahui oleh banyak orang. Karena bukan suatu perbuatan yang tersembunyi. Diketahui oleh yang lainnya, akan tapi perbuatan tersebut dilakukan min ghairi nakir. Tanpa adanya di sana satupun pengingkaran dari sahabah yang lainnya. Wa kadzalika sahan jundab. Begitu pula membunuh penyihir ini adalah telah sabit juga, sahih juga dari sahabat Jundub, yakni Jundub Al-Khair, yang kisah beliau terkenal membunuh seorang penyihir. Sehingga di sana Imam Ahmad mengatakan an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh mereka para penyihir itu datang dari tiga orang sahabat. Yang itu semuanya tanpa adanya istitabah. Diminta tobat terlebih dahulu. Dan itu juga min ghairi nakir, tanpa adanya pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah diakui oleh mereka. Dan bukan perkara yang diingkari. Sehingga dalam permasalahan ini, meskipun terjadi khilaf di antara mereka para ulama, yang rajih dalam permasalahan ini bahwasanya mereka para penyihir itu dibunuh sebagai bentuk hukuman hadnya. Dan yang membunuhnya adalah penguasa, sultan. Bukan per individu ataupun per orang, untuk menjauhi segala bentuk keributan dan kekacauan. Penguasa yang memiliki hak untuk melakukannya. Dan itu adalah kewajiban mereka, para penguasa. Dan riwayat-riwayat tersebut menunjukkan sama saja apakah sihirnya itu adalah sihir khiali ataukah sihirnya itu adalah sihir hakiki sebagaimana di awal bab kita sebutkan bahwasanya sihir itu ada dua macam. Jenis yang pertama adalah sihir yang sifatnya adalah khiali, hanya bentuk gambaran yang ada di mata manusia. Tidak ada di sana hakikatnya. Dinamakan ini dengan sihir khiali. Yang terjadi pada penyihir-penyihirnya mereka, yakni di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yukhayyalu ilaihim min sihrihim anha tas'a. Maka digambarkan kepadanya min sihrihim, dengan sebab sihir mereka. Digambarkan tali-tali yang dilempar itu seolah-olah bergerak. Seolah-olah itu adalah ular yang bergerak dengan cepatnya. Mereka para penyihir tidak bisa menciptakan satu makhluk pun. Hakikat tali tersebut tetap tali. Hanya saja digambarkan kepada manusia bahwasanya tali tersebut bergerak dengan cepat seperti ular. Masuk sihir khiali ini adalah apa yang terjadi di zaman sahabat Jundub Al-Khair. Melihat seorang penyihir mempraktikkan sihirnya di hadapan manusia ketika itu. Nah, seseorang memisahkan kepala dari badannya. Nah, kemudian disambung lagi dan manusia tersebut tidak mati. Dalam kondisi masih hidup. Nah, badannya dipisah. Nah, sihir khiali, mereka tidak bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Kalau sesuatu itu mati, maka mati. Nah, akan tapi digambarkan di mata-mata manusia, saharu ayunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Seolah-olah kepala itu terpisah dari badannya. Nah, kemudian disambung lagi masih hidup. Atau badan dipisah pas tengah-tengah di perutnya, nanti disambung lagi masih hidup. sihir khiali, yang disihir adalah mata-mata manusia. Nah, ini juga masuk. Nah, berdasarkan riwayatnya mereka para sahabat yang seperti ini pun bentuknya. Nah, penyihir yang demikian yang dia hanya menggunakan sihir khiali, maka juga sama hukuman hadnya, dibunuh biduni istitabah, tanpa dimintai tobat terlebih dahulu. Nah, tidak kemudian kalau cuma sihir khiali berarti tidak ada bantuan jin. Bahkan nah, sebagian besar dari bentuk sihir sama saja, apakah itu khiali? Itulah dengan bantuan istikhdami syayatin, menggunakan para setan untuk mempraktekkan perbuatan sihirnya tersebut. Nah, ini sihir khiali. Nah, kalau sihir hakiki benar-benar memberikan pengaruh, dampak. Nah, seorang, dua pasangan yang tadinya saling mencintai, tiba-tiba saling membenci. Nah, wasababuhu khafi, sebabnya sangat samar. Tiba-tiba saling membenci satu dengan yang lainnya. Nah, memberikan pengaruh, dampak. Nah, pada badan seseorang jatuh sakit, nah, atau kemudian bahkan mati dengan sebab sihirnya tersebut. Maka ini masuk di sini. Nah, hukuman had bagi seorang penyihir adalah dengan dibunuh, dan yang membunuhnya adalah mereka para penguasa. Apakah itu sihirnya adalah yang bentuknya sihir khiali, ataukah sihirnya yang di situ sihir hakiki yang benar-benar memberikan dampak dan pengaruh pada badan seseorang, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan semuanya itulah biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tapi semuanya adalah biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma di sana mereka sebagian ulama membedakan. Nah, bentuk sihir yang di situ bistikhdami syayatin, menggunakan bantuan pelayanan servisnya mereka para setan untuk menerapkan perbuatan sihirnya tersebut, untuk membantu menerapkan perbuatan sihir tersebut. Dan ini kebanyakan, aghlab kebanyakan dari perbuatan sihir masuk jenis yang ini. Nah, istikhdami syayatin, menggunakan bantuan setan dengan bentuk mendekatkan diri kepadanya. Apakah dengan sembelihan, ataukah dengan melakukan suatu perbuatan kekufuran, ataukah dengan meninggalkan suatu kewajiban yang Allah wajibkan, yang dengan melakukan perkara yang haram tersebut, dia mendekatkan diri kepada jin tadi, sehingga kemudian jin tersebut membantunya di dalam menerapkan perbuatan sihir yang dia lakukan. Nah, istikhdami syaitin, dan aghlabnya perbuatan sihir dengan menggunakan setan. Nah, tapi sebagian ulama menyebutkan ada di sana yang di situ tanpa istikhdami syaitin. Nah, tanpa menggunakan setan untuk menerapkan perbuatan sihirnya tersebut. Nah, ada di sana. Walaupun yang paling banyaknya perbuatan sihir itu terjadi dengan meminta bantuan para syaitin. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia tanpa menggunakan setan, maka tidak dibunuh. Nah, sebagian pendapat ulama, kecuali kalau dia membunuh dengan sihirnya tersebut, membunuh yang lainnya, maka dia dibunuh karena qisas. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.